Mitra bisnis, pembaca Kompas mengeluh, dia mengirim barang melalui Pos Indonesia, tapi waktu barang sampai di tujuan, bungkusnya sobek dan barang ada yang hilang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Ekspres Indonesia, M. Kadrial. Pak Kadrial, apa komentar Anda? Saya rasa masalah kehilangan kan dimanapun sesuatu bisa kehilangan ya, itu tidak bisa kita hindarin ya. Apalagi kan kalau kirim-mengirim barang ini kan ada pihak-pihak lain yang terkait. Misalnya kirim barang melalui pesawat udara, ada pihak lain yang kita tidak bisa kontrol. Misalnya pada saat di airport kan barang kita serahkan kepada petugas gudang untuk dikirim melalui pesawat udara. Nah, di dalam perpindahan-perpindahan pihak yang menanganin itu sangat possible adanya kehilangan. Itu yang pertama. Kedua, dalam pekerjaan di internal perusahaan jasa kiriman sendiri atau dalam hal ini juga PT Pos. Karena kiriman banyak kan bisa saja adanya terselip ya, adanya kiriman yang tercecer, itu hal-hal yang biasa terjadi. Cuman dalam hal ini, yang perlu diantisipasi adalah sebenarnya satu, kiriman itu harus kita kategorikan sesuai dengan nilai-nilainya atau value daripada barang itu sendiri. Misalnya, kalau kita kirim handphone atau barang-barang yang bernilai lainnya, maka kirimkanlah dengan layanan yang premium. Karena layanan itu juga bermacam-macam, setiap jenis kiriman itu juga jaminan juga berbeda-beda. Kiriman itu ada yang cepat, ada yang lama, ada yang premium. Nah, barang-barang yang berharga tadi disarankan gunakanlah yang premium. Selanjutnya, pada saat pengiriman dijelaskan kepada perusahaan jasa kiriman, ini kiriman isinya handphone atau isinya apa, nilainya sekian. Nah, jadi mohon diprotek dengan cara asuransi dan lain-lainnya begitu. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, perusahaan tadi kan akan bertanggung jawab sesuai dengan liability yang dijanjikan dari awal itu. Ya, kalau kita lihat kan, sehari kiriman itu, kalau dihitung jumlah pieces ya, setiap jasa kiriman itu, atau seluruh kiriman dari Jakarta itu mungkin tidak terhitung jumlahnya, mungkin jutaan kali ya. Jam jutaan ada yang rusak satu, ada yang missing satu karena serah terima antar operator yang melibatkan pihak ketiga ini kan bisa saja terjadi. Jadi jumlah yang banyak itu kan kalau kita lihat persentasenya seberapa besar. Tapi poinnya bukan di situ sih, tapi adalah bagaimana milik dari pelanggan tadi harus ada dalam proteksi gitu. Itu yang penting. Jadi kalau hilang ya ganti sesuai dengan nilai barangnya gitu. Tapi yang jadi persoalan kadang-kadang kan ada barang yang tidak bisa dinilai dengan uang kan. Misalnya surat-surat berharga. Itu yang harus sangat extra handling begitu. Jadi kembali saya sarankan pada saat pengiriman beberapa poin yang harus diperhatikan adalah satu, jelaskan dengan terbuka kepada perusahaan jasa kiriman isinya apa, nilainya berapa. Setelah itu disampaikan, baru akan terjadi dialog. Oh, ini harus di-cover dengan asuransi. Oh, ini harus dikirimkan dengan layanan yang premium, begitu. Tapi bagaimana dengan paket jasa pengiriman non-premium, Pak? Tetap ada, Mas. Cuma nilai-nilainya kan terbatas. Sama saja dengan kita beli tiket pesawat, kan. Tiket pesawat itu kan ada yang bisnis, ada yang ekonomi. Ekonomi yang nggak bisa dipindah rute, pindah tanggal, kan begitu. Sama aja. Jasa kiriman juga seperti itu. Ada yang kirimnya murah. Kalau murah, liability-nya hanya sekian, gitu. Jaminannya sekian. Tapi kalau kirimannya premium, jaminannya lebih tinggi, begitu. Sesuai dengan kriteria-kriterianya itu. Pesan saya sebenarnya adalah, walaupun kejadian ini ada di perusahaan-perusahaan yang sudah dikenal, tapi poinnya kembali para pengguna jasa diharapkan, gunakanlah jasa kiriman yang berizin. Tanyakanlah dulu sebelum mengirim barang, begitu. Ada nggak izinnya? Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Ekspres Indonesia, M. Kadrial. Saya Wendy Lim.